yang sepi, terpisah jarak kau dan aku. Hanya bayangmu yang menemani. Kaulah belahan jiwaku, rasakan. Ada apa, ada apa, katakanlah semuanya, ku kan dengarkan, duhai cintaku. Rasakan padamu semua tuaku, kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janjimu, janjiku untukmu. Takkan ada yang bisa sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan bukan memeluk, menciummu di surga. Jangan kau pergi tinggal. Padamu jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Kan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan kupastikan bukan memeluk, menciummu di surga. Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkanku sesuka hatimu. Sudah cukup, cukup sudah, cukup sampai di sini saja.

sudah tidak berhembus lagi. Karena sungguh cinta ini cinta sampai mati. Nafasku sudah